Mani warahmatullah. Di malam hari ini kita masih dalam pembahasan seputar iman kepada takdir, di mana telah lewat bahwasanya iman kepada takdir Allah tidaklah sempurna kecuali harus mengimani empat perkara. Yang pertama al-ilmu, sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu azalian wa abada, sejak sebelum terjadinya, ketika terjadinya, dan akibat apa sesudah terjadinya. Semuanya diilmui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya yang azali. Demikian pula yang kedua, di mana ilmu Allah tersebut telah termaktub, tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, lembaran-lembaran yang terjaga. Takdir yang Allah perjalankan atas hamba-hambanya dan makhluk yang Allah ciptakan telah Allah tuliskan di dalam kitab catatan, dalam lembaran-lembaran yang terjaga. Tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahui isinya. Demikian pula yang ketiga, di mana tidaklah ada sesuatu yang terjadi di alam ini, baik pada diri kita ataupun juga alam dan juga binatang dan pepohonan yang ada, melainkan semuanya berjalan bimasyiatillah, dengan kehendak Allah yang pasti diwujudkan. Dengan kehendak Allah yang pasti diwujudkan, bukan berjalan dengan kemauan hamba dan keinginannya, bukan pula barakallahu fikum datang dengan tiba-tiba tanpa ada yang mengatur. Namun semua itu berjalan dengan takdir, yaitu masyiatillah ta'ala, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti terjadi, baik kebaikan maupun keburukan, baik kebahagiaan maupun kesengsaraan, semuanya adalah dengan takdir Allah dan kehendaknya. Dan yang keempat, segala sesuatu yang terjadi dengan masyiah Allah tersebut, maka semua itu adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Makhluk ciptaan Allah Ta'ala, tidaklah mereka menciptakan diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka datang dengan tiba-tiba tanpa ada pencipta. Namun pastilah ada pencipta. Siapa itu? Al-Wahidul Qahhar, yang Maha Esa lagi Maha Mampu. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu, baik manusia dan perbuatannya serta sifat-sifat yang ada padanya, ataupun juga penghuni langit dan penghuni bumi, bahkan langit dan bumi itu sendiri, semuanya makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah mereka menciptakan diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka barakallahu fikum ada dengan tiba-tiba tanpa ada yang mencipta. Empat perkara ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal yang harus kita tanamkan sebagai rukun-rukun iman kepada takdir, yaitu Allah mengilmui, Allah telah mencatatnya dalam Lauhul Mahfuz, dan segala sesuatu terjadi adalah dengan kehendak Allah yang namanya masyiah yang pasti terwujudkan, dan segala sesuatu yang ada ini adalah makhluk ciptaan Allah. Maka kemudian dibawakan sebuah permasalahan, di mana kehendak Allah yang Allah wujudkan tadi, yang nanti akan menjadi makhluk ciptaan Allah, Allah dengan hikmahnya yang agung, ja'ala likulli syai'in sababa, menjadikan segala sesuatu ada sebab musababnya. Ada sebab musababnya, di mana sebab musabab inilah yang bisa dilakukan oleh makhluk, yang dilakukan oleh makhluk, namun kehendak makhluk tersebut di bawah kehendak Allah Ta'ala. Sehingga pembahasan berikutnya dibahas oleh beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah. Beliau menyatakan adamu khuruji iradatil insan an iradatillah, yaitu tidaklah keluar kehendak manusia dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Di mana Allah menjadikan takdir yang terjadi di muka bumi ini adalah dengan kehendak Allah, dan tiadalah yang ada di muka bumi ini melainkan ciptaan Allah, yang baik ataupun yang buruk, surga ataupun neraka, manusia beriman ataupun orang kafir, orang yang bertakwa lagi taat ataupun orang yang durhaka pelaku maksiat. Semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mungkin terbetik dalam benak kita, kalau segala sesuatu, yakni tiga pertanyaan. Pertama, kalau segala sesuatu terjadinya dengan kehendak Allah dan ciptaannya, berarti ya sudah kita pasrah saja kepada takdir. Ini pertanyaan pertama. Karena toh kita juga diciptakan kalau baik menjadi baik, kalau buruk menjadi buruk. Pertanyaan kedua muncul, kalau segala sesuatu adalah barakallahu fikum terjadi dengan kehendak dan ciptaan Allah, maka barakallahu fikum tidak ada bedanya orang yang taat dan orang yang maksiat, karena semuanya berjalan dengan kehendak Allah. Dan yang ketiga muncul pertanyaan, dengan adanya wujud orang yang kafir dan mukmin, atau orang yang beriman dan bertakwa, serta adanya orang yang maksiat serta durhaka, di mana yang takwa dan beriman dimasukkan ke dalam sorga, dan yang maksiat serta kufur serta barakallahu fikum berlaku dosa besar, Allah ancamkan masuk ke dalam neraka. Berarti Allah zalim kepada hamba. Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kalau diciptakan kita semuanya makhluk berjalan dengan Allah, untuk apa kita beramal? Toh kalau diciptakan baik semuanya akan menjadi baik. Bahasa sekarang lah kajenge wong lare, mangke tuli mari dewek. Artinya demikian, kalau memang dasar nanti baik pasti baik, kalau dasar buruk pasti buruk. Ora sah diwulang, ora sah diarahkan, demikian mboten. Lah ini pertama muncul pertanyaan seperti itu, pemikiran. Yang kedua, kalau ternyata semua berjalan dengan takdir Allah, apa faedah kita melakukan ketaatan dan orang yang berbuat maksiat? Tidak ada bedanya, toh semuanya hanya menjalankan apa yang Allah takdirkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, meningkat lagi. Setelah dia menerima, ternyata kalau begitu, kalau Allah menciptakan adanya surga bagi orang yang beriman, neraka bagi yang kafir dan diancamkan padanya pelaku maksiat, berarti ketika seorang diciptakan oleh Allah sebagai pelaku maksiat, sebagai orang kafir, Allah zalim terhadap hamba. Ini yang muncul pada benak manusia. Ketika mereka salah sebatas memahami unsur-unsur iman kepada takdir. Nah, sudah berhenti. Nah, kalau belajar harus tuntas. Nah, berarti sudah. Lah ini salah. Sehingga di sini Syekh membawakan bab yang sangat penting, adamu khuruji iradatil insan an iradatillah. Bahwasanya keinginan hamba tidak akan keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Di mana iman kepada takdir yang memenuhi empat perkara tadi, kata beliau, Qala hafizahullah, wa hadha la yamna'u an yakuna lil abdi iradatun wa masyiah. Di mana kita mengimani iman kepada takdir dengan empat rukun tadi. Yang ketiga, segala sesuatu berjalan dengan kehendak Allah, terjadinya dengan kehendak Allah. Yang keempat, semuanya makhluk ciptaan Allah. Ini tidak menghalangi adanya iradah dan masyiah, kehendak dan keinginan bagi seorang hamba. Wa ayyakuna lahu ikhtiyarun wa fi'lun, dan hamba memiliki pilihan serta kemampuan untuk melakukan. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Dikarenakan Allah menjadikan segala sesuatu ada sebab musabab. Nah, sebab musabab inilah hak hamba untuk dia memilih melakukan, atau dia memilih menginginkan, memilih dan melakukan. Di mana Allah tidak mendzalimi hamba. Dan demikian pula wa qudratun biha yaqdiru 'alal fi'li wa tark. Setelah dia punya keinginan, memiliki pilihan, maka Allah berikan kepada hamba juga kudroh, kemampuan untuk bisa mewujud, yakni melakukan perbuatan yang dia pilih atau meninggalkan apa yang dia pilih pula. Wa biha yaqdiru 'ala ikhtiyarid dar minan naf', di mana dengan tiga hal yang Allah berikan kepada hamba, yaitu apa? Iradah, keinginan. Kita diberi keinginan, ikhtiar, pilihan, dan diberikan kudroh, kemampuan. Dengan tiga ini, maka dia mampu memilih yang bermudarat ataupun yang bermanfaat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, inna hadainahus sabila, kami telah menunjukkan kepada hamba jalan. Ini jalan baik menuju surga, ini jalan riwayah menyimpang, memasukkan ke dalam neraka. Ya atau tidak? Dijelaskan diutusnya para rasul, menerangkan ini jalan kebaikan, ini jalan kejelekan. Ditunjukkan oleh Allah, tinggallah hamba tersebut imma syakiro wa imma kafuro. Apakah dia akan bersyukur dengan adanya para rasul, dia benarkan dan ikuti, ataukah dia kufur, dia dustakan dan dia tinggalkan para rasul. Sehingga dengan demikian Allah tidak zalim terhadap hamba, karena kita diberi pilihan, kita diberikan oleh Allah iradah, keinginan, dan kita diberi kemampuan. Wal insanu yaf'alu bi iradatihil khaira wal hasanati wa ta'at, maka manusia mereka melakukan dengan sebab keinginannya, bisa melakukan kebaikan, hasanat, kebajikan-kebajikan, wa ta'at, dan amalan-amalan taat. Wa bi iradatihi tatruku at-ta'ati wal wajibat, demikian pula dengan pilihannya dia meninggalkan ketaatan dan hal-hal yang Allah wajibkan. Coba orang yang tidak sholat, kira-kira tahu sholat itu dosa atau tidak? Meninggalkan sholat dosa atau tidak? Tahu. Iya ya, sebetulnya. Namun kenapa Anda memilih? Ya, saya mau sholat terhalang malu, ya. Terhalang saya ini pelaku maksiat, enggak pantas sholat. Lah ini semua waswasatu syaitan, waswasahnya syaitan yang dihembuskan. Nah, artinya pilihannya karena keinginan dia, saya milih tidak sholat. Nah, bukan karena udzur yang dibenarkan syariat. Udzur yang dibenarkan syariat, wahai ibu atau mbak, kenapa Anda tidak sholat? Oh, saya haid. Ini dibenarkan syariat. Nah, jadi ketaatan. Perlu mengkodok tidak? Tidak perlu mengkodok. Karena pemikiran seorang haid kemudian mengkodok sholat, Ini pemikiran yang dicetuskan oleh mereka kaum Haruriyah, orang yang berpemikiran teroris Khawarij. Datang Mu'adzah bintu Abdillah, seorang tabi'iyah, kepada Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin, bertanya, "Ma balun niswah taqdis shoma wala taqdis shalah?" Bagaimana kok bisa seorang wanita ketika haid dilarang sholat, dilarang puasa, namun kalau sudah suci wajib membayar puasa, tidak membayar sholat? Gini apa mboten? Ya. Maka Aisyah bertanya, "Haruriyatu anti, apa engkau wanita yang berpemahaman haruriyah, yakni khawarij, teroris?" Nah, apa hikmah yang diambil di sini? Secara mantuk, ini madhabnya Khawarij. Secara mafhum yang terkandung, bahwasanya mereka tidaklah tunduk kepada dalil, namun membangun agama dan ketatan mereka semata-mata dengan akal, bukan dengan dalil. Bagaimana secara akal? Sholat dengan puasa lebih wajib mana? Wajib sholat. Engganea puasa yang ini bukan tiang agama dan bukan apa namanya ukuran standarisasi kebaikan nanti di akhirat saja kita diperintahkan bayar, harusnya kan sholat, ya apa tidak secara akal? Iya. Fama balun niswah, maka bagaimana seorang wanita kok hanya diperintahkan membayar puasa, tidak membayar sholat? Lah inilah sebab penyimpangan yang pokok, kelompok-kelompok menyimpang. Jadi dapat kuncinya. Semua kelompok yang mereka itu atau manusia yang mereka itu mengedepankan akal di atas dalil pasti menyimpang dari syariat. Nah, sehingga Aisyah Ummul Mukminin mengajarkan kepada kita bagaimana melihat titik tolak ibadah, bagaimana kita membangun agama dan ketaatan. Maka kata beliau, "Qad asabana dzalik, telah menimpa kepada kami hal tersebut, yakni haid. Fa umirna bi qada'i shiyam wala umirna bi qada'i shalah." Kita hanya diperintahkan oleh Nabi membayar hutang puasa dan tidak diperintahkan oleh Nabi membayar hutang sholat. Maknanya kita beragama cukup dengan apa yang diputuskan oleh Rasul, itulah makna ittiba. Nah, tidak perlu lima wa kaifa. Kenapa bisa demikian? Padahal harusnya demikian. Bagaimana seperti ini? Akal yang maju tidak perlu. Cukup kalau datang dari Nabi dan sahih diamalkan para sahabat, dipahami dengan pemahaman yang lurus, ya kita ikuti. Nah, kenapa kita bawakan hadis semacam ini? Karena disinilah banyaknya orang tidak iman kepada takdir terhadap konsekuensi nas, dalil, sehingga mereka menyimpang karena mengedepankan akal. Nah, seperti sekarang, segala sesuatu itu berjalan dengan takdir, yakni masyiah dan ciptaan Allah. Tadi pertanyaan ketiga, kalau Allah menciptakan surga untuk orang yang beriman dan ahli taat, para orang yang bertakwa, dan neraka bagi pelaku maksiat dan orang yang kafir, maka tatkala Allah menciptakan fulan kafir, fulan maksiat, fulan ini diancam masuk neraka dan dihukumi masuk neraka, berarti Allah zalim kalau begitu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menjadikan bagi hamba tiga unsur pokok juga, yaitu adanya iradah, keinginan, diberi keinginan, adanya ikhtiar, pilihan, adanya kudroh, kemampuan Allah berikan. Dan pendukung semua itu, Allah utus para rasul, Allah turunkan kitab-kitabnya. Sehingga Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, sehingga Allah Ta'ala berfirman Barakallahu fikum. Di dalam Al-Quran, li'alla yakuna linnasi alallahi hujjatun ba'dar rusul, yakni agar supaya tidak ada bagi manusia hujjah untuk menuntut Allah setelah diutusnya para rasul. Allah telah utus para rasul, Allah turunkan kitab-kitabnya, menjelaskan mana jalan yang baik, mana jalan yang bisa menyelamatkan kita untuk masuk ke dalam jannah, mana jalan yang mengantarkan ke dalam neraka. Inna hadainahu sabila, telah kami tunjukkan jalan. Imma syakiro wa imma kafuro, inilah pilihan. Apakah mereka memilih untuk bersyukur mengikuti para rasul, ataukah mereka memilih kufur, yakni mendustakan dan bermaksiat kepada rasul. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, li'alla yakuna linnasi alallahi hujjatun ba'dar rusul, dalam surat An-Nisa ayat 165. Agar supaya tidak ada lagi bagi manusia alasan ataupun tuntutan kepada Allah setelah diutusnya para rasul. Nah, maknanya, ya Allah, saya berbuat kafir kan takdirmu wahai Allah. Tidak. Nah, kenapa engkau zalim kepadaku? Wong aku taat kok, diciptakan jadi orang kafir, manut jadi orang kafir. Nah, tidak demikian. Nah, namun di sini diterangkan bahwasanya manusia diberikan tiga unsur pokok. Qudrah atau pertama iradah, keinginan, ikhtiar memilih, dan qudrah kemampuan. Maka kata beliau rahim hafizahullah ta'ala, wa biha yaf'alul ma'asi wasyurura wal mukhalafat. Maka dengan qudrah dan ikhtiar dan iradah tadi, mereka bisa melakukan perbuatan maksiat, kejahatan, dan hal-hal yang menyelisihi syariat. Hal-hal yang menyelisihi syariat. Sehingga dari sini, wa huwa yuhasabu ala iradatihi wa ala fi'lihi, mereka akan dihisab oleh Allah, nam, di atas keinginan dan perbuatannya. Di atas keinginan dan perbuatannya. Kalaulah orang tersebut bukan karena keinginannya, tidak akan dihitung dosa oleh Allah. Seperti orang yang dipaksa. Namun keterpaksaan ini dalam koridor Islam ada dua. Keterpaksaan yang diakui oleh syariat, dan keterpaksaan yang tidak diakui oleh syariat sebagai keterpaksaan. Sehingga jangan mudah-mudah, lah ini darurat, lah ini terpaksa. Namun lihat apakah keterpaksaannya diakui oleh syariat atau tidak. Disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam syarah Sahih Bukhari dalam kitab Fathul Bari, dalam Babul Ikrah, bab tentang keterpaksaan. Maka disebutkan di sana bahwasanya di antaranya al-ikrahul mulji, keterpaksaan yang dianggap oleh syariat di antaranya, yaitu bahwasanya al-mukrih, orang yang memaksa ini, qadirun an yaf'ala ma yuhaddiduh, betul-betul mampu untuk melaksanakan yang diancamkan. Dicontohkan, misalnya Anda diikat tangannya. Misalnya ya, keluarga Anda lagi diancam kehormatannya sebagai misal. Yang satunya, si pengancam tadi, sudah minum khamer atau ini dihinakan kehormatannya. Bagaimana? Sudah. Gak bisa. Minum gak dia? Dia tanya, kau minum khamer? Iya, sehingga mabuk dan seterusnya. Iya, karena tadi masuk beberapa khamer kepada kita. Nah, mabuk. Apakah dia berbuat maksiat orang ini? Jawabnya, kenapa kau minum khamer? Terpaksa. Diakui tidak yang seperti ini? Diakui. Nah, tidak ditulis atasnya dosa. Namun sekarang, lagi santai, milih di, minum khamar, apa keluarganya dihinakan kehormatannya? Lah, milih minum sajalah. Terpaksa karena diancam keluarganya akan dihinakan kehormatannya. Dalam keadaan santai, dalam keadaan berbincang, dalam keadaan kalau kau enggak minum sekarang, besok aku hinakan keluargamu. Diakui tidak? Hah? Ya terpaksalah. Yang memaksakan memang orang besar dan seterusnya. Terpaksa. Diakui tidak? Tidak diakui. Nah, demikianlah. Nah, sehingga kembali kepada jenis yang pertama yang terpaksa, apakah dia meminum khamar dengan pilihannya yang karena kelonggaran hati? Jawabannya tidak. Dengan demikian Allah tidak zalim kepada hamba yang bermaksiat dan berbuat kufur. Ya atau tidak? Kecuali kalau dia itu terpaksa, sebagaimana Amr ibn Yasir. Dikala orang tuanya Amr, yang dikala orang tuanya Yasir dan ibunya Sumayyah telah mati dalam siksaan orang-orang kafir. Amr bin Yasir masih kecil, dipaksa oleh orang kafir, kalau tidak kau bantai, apa, kalau tidak mau mengucapkan kalimat kufur, maka engkau kami bantai sekarang. Dan terbukti bapak ibunya telah dibunuh dengan disiksa. Anak kecil sudah terpaksa mengucapkan kalimat kufur, yang kalau diucapkan tanpa keterpaksaan menjadi kafir. Nah, datang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku terpaksa mengucapkan begini, begini, begini. Rasul bertanya, ma wajata qalbak, apa yang kau dapatkan hatimu? Mutmainnun bil iman, tetap kokoh dengan keimanannya. Bukan karena pilihan. Nah, lah ini bukan keterpaksaan yang dibuat-buat. Ditulis dosa? Tidak. Namun orang yang kafir tidak ada keterpaksaan dengan alasan, lah terpaksa daripada aku orang duit, gak punya ini, hanya sekedar suluran. Alasan ekonomi, ternyata dia keluar dari Islam. Ini bukan terpaksa. Nah, ini pilihan dia. Sehingga Allah tidak zalim terhadap hamba. Apa sebab pokoknya? Tidak iman kepada takdir, iman yang sahih. Naam. Qala hafizahullah wa huwa yuhasabu ala iradatihi wa ala fi'lih. Maka orang tersebut akan dihisab atas keinginan dan perbuatan yang dia lakukan, dengan sebab dia memang menginginkan dan memang dia pilih dengan kelonggaran hati. Naam. Atau alasan terpaksa namun belum diakui oleh syariat. Naam barakallahu fikum. Lakin iradatahu wa masyiatahu la takhruju an masyiatillah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi keinginan dia dan kehendak dia ini tidak akan keluar, tidak akan lepas dari masyiah Allah, yakni wujud yang akan Allah takdirkan terjadi dengan kehendak Allah. Nah, terjadinya perbuatan maksiat, terjadinya dia minum khamr ataupun kekufuran, semuanya berjalan dengan masyiah Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak akan terjadi. Buktinya, ada orang ingin berbuat maksiat. Ada orang ingin berbuat maksiat. Namun tiba-tiba karena takut kewenangan, gak jadi berbuat maksiat. Ya atau tidak? Karena Allah tidak menghendaki dia melakukan perbuatan maksiat. Nah, apakah yang seperti ini berpahala? Jawabannya tidak berpahala. Nah, kenapa demikian? Karena dia sudah punya himmah, keinginan kuat, tekad bulat untuk berbuat maksiat dan berhentinya bukan karena takut kepada Allah. Nah, sehingga tidak mendapatkan pahala. Sebaliknya, kalau ada orang tadinya berkeinginan berbuat maksiat, apakah bentuk meninggalkan ketaatan ataukah melanggar larangan, kemudian dia teringat Allah mengancam pelaku maksiat masuk neraka, aku milih tidak maksiat. Yang seperti ini dihitung pahala satu kebaikan. Nah, kapan terjadinya? Karena pilihan dia meninggalkan maksiat dengan sebab melihat ancaman Allah Ta'ala atas orang yang berbuat maksiat. Nah, kalau yang satu memang sudah tekad bulat memilih berbuat maksiat. Difahami sampai di sini? Sehingga tidak ditulis pahala. Nah, sehingga keinginan perbuatan maksiat tersebut terjadinya dengan takdir Allah Ta'ala. Namun, ada yang diberi pahala, ada yang tidak. Semuanya kembalinya kepada sebab tadi adanya iradah, ikhtiar, dan kudrah. Barakallahu fikum. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah mereka memiliki keinginan yang terwujud melainkan dengan kehendak Allah Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan dan mengatur seluruh alam ini, yaitu masyiah, kehendak Allah yang diwujudkan. Nah, sehingga orang yang beriman kepada takdir ini, barakallahu fikum, akan mendapatkan buah yang sangat banyak, yang nanti kita akan mengambilnya beberapa poin diantaranya. Wa asbata lil abdi masyiah. Maka di dalam ayat ini Allah menetapkan bagi hamba adanya keinginan, adanya kehendak. Walakinnahu rabataha bi masyiatihi ta'ala. Akan tetapi Allah mengikat keinginan hamba itu akan terwujud kalau sepakat dengan kehendak Allah yang Allah wujudkan. Sehingga dengan bahasa kita, kita hanya merancanakan, Allah yang menakdirkan. Itu maknanya. Kita merencanakan, inilah masyiah kita. Yang mewujudkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja perencanaan kita, kalau kita pilih nilai-nilai ibadah, mendapatkan pahala. Kalau kita pilih nilai-nilai yang Allah haramkan dan maksiat, berarti dihitung sebagai dosa. Dan Allah tidak zalim terhadap hamba. Naam. Walihada lama qala rajulun linnabi sallallahu alaihi wasallam masya Allah wa syi'ta. Maka dari itu tatkala ada seorang berkata kepada Rasul, masya Allah wa syi'ta, wahai Rasul, ini semua karena Allah dan karena Anda. Atau ini semua kehendak Allah dan kehendak Anda. Artinya kalau bahasa kita, lah untung anan jenengan nekora jenaku mati ketabrak. Ini menjadikan penyelamatnya adalah hamba dengan bahasa seperti ini, bukan Allah. Nah, maka Rasul mendengar yang seperti ini, ataj'aluni lillahi niddan, apa engkau ingin menjadikan aku tandingan bagi Allah? Karena masyiah itu hanyalah milik Allah. Saya punya keinginan menolong, kalau Allah tidak membantu keinginan saya, tidak akan terwujud pertolongan. Maksudnya demikian. Sehingga kata Rasulullah, masya Allah thumma syi'ta. Akan tetapi katakanlah masya Allah wahdah, ini semua kehendak Allah semata. Atau kita katakan mbokdara niyo ramatur nuwun, ya. Dikatakan masya Allah thumma syi'ta, niki kabeh pitulungane Allah, lajeng ugi pitulunganipun panjenengan. Artinya dengan kata summa, lajeng, kemudian, itu menjadikan kehendak hamba di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ucapan yang seperti ini semua karena Allah dan karena Anda, atau untung ada Anda menjadikan keselamatan pada hamba, ini digolongkan syirik kecil, yakni memberikan hak Allah kepada selain Allah. Dari sisi ini, nah, dikatakan syirik kecil karena bisa mengantarkan kepada syirik besar. Dia mengagungkan orang yang tadi menolong, oh ternyata karena fulan punya kehebatan, seterusnya akhirnya dipundi-pundi, diagungkan, bisa jadi lama-lama dikultuskan, nah, menjadi syirik besar, sehingga dikatakan syirik kecil. Walaupun kecil, termasuk dosa besar yang paling besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, inilah pemahaman yang benar dalam bab takdir. Dan dengan pemahaman yang seperti ini, konsep iman yang seperti ini, di sana muncul kelompok-kelompok yang keliru di dalam praktek mengamalkan iman kepada takdir. Dan kita akan membacanya dalam pertemuan yang akan datang biiznillah. Menutup perjumpaan kita di sini, kita ambil buah iman kepada takdir yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya buah iman kepada takdir, 6 disebutkan Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, adalah barakallahu fikum, yakni orang yang beriman kepada takdir dan qadar, dia itu as-sabat inda muwajahatil azman. Orang tersebut akan kokoh ketika menghadapi gulir kemulirnya zaman. Ya. Jadi orang yang susah ya tetap kokoh. Jadi orang yang sukses ya tetap kokoh di atas istiqomah. Ini diantara buah yang paling agung. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca di malam hari ini. Ada benarnya datang dari Allah semata kekeliruan dari kami, maka kami pun beristighfar kepada Allah dan meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.